Apa tenaga kerja pria atau wanita yang bekerja sebagai TKI atau TKW yang bekerja terikat di dalam perjanjian kerja termasuk dalam kategori budak? Bukan, mereka bukan budak. Pekerja kok. Budak itu enggak digaji. Ya. Ini sebelum jadi TKI sudah ada ketetapan gaji sekian.